si Andri. Mateku mamo ciria lemu utur si sirina palau bupa mo jiwang laori langike sapa mo paling roa sama-sama melompasai dunia ibu terdapat padua namu silusir rio manaku lembuna nyawamu lauri aneku bupan dan tadi yang kau ku Madinano nyawaku Madinano adikku siangan yetaku wala belo belo Sulo angkat sapa mo male roadri sapa sapa velo pasai dunia mi mutendra mapadua tu silser io lo Madinano nyawaku, Madinano sulo akatuo